Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin sadaqallahul azim. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin bapak dan ibu jamaah itikaf yang berbahagia, alhamdulillah puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat hidup di bulan yang penuh dengan kebaikan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan suci Ramadan. Mengapa hidup di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan sebuah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar? Karena di bulan suci Ramadan inilah kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, beribadah dalam rentang waktu yang begitu lama dan begitu panjang, yaitu kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini sehari itu lebih dari 14 jam. Dan itu berlangsung sebulan penuh. Dan rasa-rasanya kita tidak bisa melaksanakan ibadah lebih dari 14 jam selama sebulan penuh di luar bulan suci Ramadan. Sekalipun kita bisa melaksanakan puasa di luar bulan suci Ramadan, puasa Senin Kamis misalnya, atau Ayyamul Bid. Sekalipun kita bisa melaksanakan Qiyamul Lail, salat malam di luar bulan suci Ramadan. Sekalipun kita bisa membaca Al-Quran di luar bulan suci Ramadan, tapi ibadah kita di bulan suci Ramadan itu betul-betul istimewa dan betul-betul spesial. Dari berbagai sisi, dari berbagai sudut, dari segi kuantitas, tadi saya katakan bahwa kita di bulan suci Ramadan ini mampu melaksanakan ibadah lebih dari 14 jam. Dan itu berjalan, berlangsung sebulan penuh. Sebab ketika kita melaksanakan sahur itu bukan sekedar aktivitas makan dan minum, bukan sekedar aktivitas sarapan yang ditarik waktunya menjadi lebih awal, tapi sahur kita adalah ibadah kita, karena sahur adalah salah satu yang di perintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disunahkan. Dan setiap yang diperintahkan Rasul atau disunahkan Rasul itu adalah ibadah. Jadi ketika kita melaksanakan sahur itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memang ketika kita sahur bukan hanya sebatas sahur jasmani, kita juga melakukan sahur rohani. Yaitu berupa kegiatan ibadah yang lain selain makan sahur. Seperti kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di kala sahur, itu adalah salah satu juga ibadah atau sahur ruhani yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, wabil ashari hum yastaghfiru, dan di kala sahur mereka juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu sahabat Ibnu Abbas misalnya selalu minta diingatkan kepada pembantunya agar ya, apabila sudah datang waktu sahur ya, diingatkan. Karena Ibnu Abbas ingin memanfaatkan waktu sahur itu juga untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dianjurkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil asharihum yastaghfirun, dan di kala sahur mereka juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita merasa dosa kita begitu banyak, kesalahan kita begitu banyak, kekhilafan kita begitu banyak, maka kita membutuhkan istighfar lebih besar lagi. Kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada dosa yang tidak termaafkan, tidak diampuni kecuali dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, memang ada doa-doa yang akan diampuni oleh Allah, ada dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah secara otomatis ketika kita melakukan kebaikan. Ya, seperti sholat lima waktu yang kita kerjakan, ibadah Jumatan, ibadah Ramadan. Itu juga salah satu fungsinya adalah untuk menghapus dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna iza ujtunibatil kabair. Atau kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa salat lima waktu yang kita kerjakan, Jum'atan yang selalu juga kita kerjakan, Ramadan yang kita juga kerjakan atau kita isi dengan amal ibadah, itu semua akan menghapus dosa-dosa kesalahan kita selama kita menjauhkan dosa besar. Tapi ada dosa-dosa yang memang membutuhkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya kita melaksanakan sahur itu dari jam 4 atau bahkan ada yang dari setengah 4 sudah sahur. Nah, sejak itulah dia sudah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah puasa sampai maghrib kurang lebih jam 6 kurang seperempat. Dari jam 4 atau dari jam setengah 4 sampai jam 6 kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita berbuka, kita lanjutkan dengan maghrib, isya, tarawih dan witir. Ya, maka ibadah kita lebih panjang lagi, lebih lama lagi. Lebih-lebih di penghujung Ramadan ini dengan itikaf kita di masjid, boleh dikatakan ya, sebagian besar waktu kita kita habiskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innallahi yubahi bikum malaikatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita di hadapan para malaikatnya. Membanggakan orang-orang yang beriman, membanggakan mereka yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktunya di bulan suci Ramadan. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, wahai para malaikat, lihatlah manusia dengan segala keterbatasannya, dengan nafsu yang selalu melekat di dalam jiwanya, ternyata mereka pun bisa beribadah dalam rentang waktu yang begitu lama, sama seperti malaikat yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlangsung sebulan penuh. Bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, tapi sebulan penuh kita melaksanakan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari dimensi kuantitasnya. Begitu juga dari segi kualitasnya atau penilaian yang Allah berikan terhadap ibadah yang kita lakukan pun berbeda dengan penilaian-penilaian Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adda fihi khuslatan minal khairi kana kaman adda faridatan fi masiwahu wa man adda fi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwahu. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melaksanakan satu kebaikan atau satu perbuatan sunnah maka pahalanya setara dengan melaksanakan satu kewajiban jika dibanding di luar bulan suci Ramadan atau dibanding dengan selain bulan suci Ramadan. Dan siapa yang melaksanakan satu kewajiban di bulan suci Ramadan ini setara dengan 70 kewajiban di bulan yang lain. Inilah yang saya katakan nikmatnya hidup di bulan suci Ramadan ini, kita bisa melaksanakan tugas utama kita sebagai hamba Allah beribadah dalam rentang waktu yang begitu panjang, yang begitu lama, yang ini adalah satu di antara nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, yang harus senantiasa kita syukuri keberadaan kita ini di bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah memasuki hari yang atau malam yang ke-26. Sudah kurang lebih 25 hari kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya hingga saat ini. Dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Ada satu hal yang patut kita renungkan. Perjalanan Ramadan yang sudah berlangsung 25 hari ini, yaitu sejauh mana bertambahnya dan meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga memasuki hari yang ke-26 ini. Adakah kita merasakan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan puasa 25 hari? Setelah kita melaksanakan beragam ibadah selama 25 hari, adakah kita merasakan terjadinya peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan inilah yang patut untuk kita renungkan pada kesempatan malam-malam ini. Dalam rangka muhasabatu nafsi, melakukan evaluasi diri, merenung perjalanan Ramadan kita selama 25 hari ini. Apakah betul-betul terjadi peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita renungkan sama-sama. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita merasakan adanya peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Memang ketakwaan itu adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa terlihat dengan mata kita, tapi sesungguhnya kita bisa merasakan. Dan begitu banyak indikator-indikator kalau memang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan puasa 25 hari ini meningkat. Apa indikatornya kalau ketakwaan kita itu meningkat? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak indikator-indikator ketakwaan seseorang. Di antaranya adalah apakah kita semakin merasakan nikmatnya, lezatnya, manisnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini, hingga detik ini. Kalau kita merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa memang terjadi peningkatan di dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang diperintahkan di dalam agama, apakah itu puasa, salat, zakat, zikir, doa dan lain sebagainya, itu memiliki citra rasa. Sama seperti makanan, memiliki citra rasa. Ada makanan yang lezat, ada makanan yang memang tidak lezat. Begitu juga dengan ibadah, dia memiliki citra rasa, kelezatan, kenikmatan, manis. Itulah kenapa para ulama dahulu mengatakan, seandainya para raja, para penguasa itu tahu kenikmatan dan kelezatan yang sedang kita rasakan dalam ibadah mereka, niscaya mereka akan merampas dengan senjata-senjata dan pedang-pedang mereka kenikmatan yang kita miliki. Karena memang pada umumnya penguasa, terutama penguasa-penguasa yang otoriter, diktator, ya, atau tidak ya, Islami, itu pengennya menguasai segala kenikmatan dunia hanya untuknya, atau golongannya, atau kelompoknya, bukan untuk masyarakatnya. Dia tidak peduli masyarakat mau susah, mau mati, mau luka-luka, itu penguasa tidak peduli. Ya, bahkan kalau bisa memang masyarakatnya dibuat susah, ya, sehingga masyarakat nanti pikirannya hanya perut saja, ya, bagaimana mencari makan, bagaimana mencari rezeki, bagaimana bisa makan. Ya, nah, kalau sudah memikirkan hanya memikirkan perut saja, otaknya itu tidak berfungsi untuk memikirkan hal-hal yang lebih besar lagi. Ya. Itulah, ya, kenapa komunisme itu ya mulai bermunculan kembali. Ya. Dan tidak tertutup kemungkinan akan mendapatkan angin segar. Ya. Karena memang begitulah cara-cara aliran sesat atau ideologi sesat untuk ya menebarkan keyakinan mereka yang sesat. Jadi ibadah itu memiliki citra rasa, lezat, nikmat, manis. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang betul-betul memiliki ketakwaan yang berkualitas, dia akan merasakan bagaimana lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan merasakan lezatnya ketika perut terasa lapar dan kerongkongan terasa kering dan dahaga. Dan orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasakan nikmatnya di dalam qiyamul lailnya, di dalam rukuknya, di dalam sujudnya, ya, di dalam munajatnya dan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada dengan tanda kutip rasa capek, rasa lelah berdiri lama qiyamul lail di beberapa masjid yang saya tahu. Itu qiyamul lailnya dari jam 12 karena membaca 3,5 juz. Targetnya Asrul Awakhir itu 1 kali khatam. Dan subhanallah, mereka betul-betul menikmati berdiri yang lamanya itu. Begitu juga dengan ibadah yang lain. Orang yang bertakwa itu merasakan lezatnya dan nikmatnya saat membaca Al-Quran. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Itulah kenapa para ulama kita dahulu atau salafuna soleh, orang-orang soleh kita terdahulu, mereka begitu banyak dan sering menghatamkan Al-Quran. Karena mereka merasakan kelezatan dan kenikmatan yang begitu luar biasa ketika mereka membaca Al-Quran. Apalagi mereka membaca dengan penuh penghayatan, pemahaman, tadabur. Maka semakin lezat dan nikmat membaca Al-Quran seperti itu. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Orang yang bertakwa itu merasakan nikmatnya dan lezatnya ketika dia bisa berbagi kepada orang lain. Mau memberi, berinfak, bersedekah. Sekalipun mungkin sedekahnya tidak banyak, tapi dia merasakan kenikmatan ketika bisa berbagi, ketika bisa bersedekah, ketika bisa berinfak. Itulah salafuna soleh kita terdahulu, Abu Bakar As-Siddiq, sampai merelakan seluruh hartanya untuk disedekahkan. Umar juga tidak ketinggalan separuh harta kekayaannya. Bahkan ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya, kalian tidak akan bisa menggapai ibadah yang maksimal, yang tinggi, kecuali kalau kalian bisa menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Maka datanglah seorang sahabat yang bernama Abu Talhah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, ya Rasulullah, aku mendengar Allah berfirman lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. ya, kamu tidak akan bisa menggapai ibadah yang sesungguhnya sampai kamu mau menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Ya Rasulullah, aku memiliki kebun yang sangat aku cintai, letaknya sangat strategis, persis di depan masjid ini, dan di sana tanahnya subur, ada mata airnya. Aku sedekahkan, aku infakkan ya Rasulullah, karena itulah harta yang paling aku cintai. Subhanallah. Begitulah para sahabat, sedekahnya begitu besar dan mereka betul-betul merasakan nikmatnya dan lezatnya, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita juga ya menginfakkan harta kita. Tapi ya, nilainya tidak terlalu besar. Kenapa? Kita begitu cinta kepada hal-hal yang kecil juga soalnya. Ya kan? Kita bukan hanya cinta harta yang atau uang yang nilainya 100 ribu, yang 2 ribu juga kita cinta gitu kan. Sehingga itulah yang kita infakkan. Ya kan? Yang 2 ribunya gitu kan. Bukan yang 10 ribunya, itu yang 100 ribunya. Begitulah. Apabila iman kita dan ketakwaan kita ini baik, meningkat, maka kita akan semakin merasakan nikmatnya dan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin bergairah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin lari kencang untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kita miliki, kalau itu yang kita rasakan, bersyukurlah dan pertahankanlah. Karena itu berarti iman kita, ketakwaan kita terjadi peningkatan setelah kita melaksanakan puasa selama 25 hari dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi kalau yang dirasakan adalah sebaliknya, merasa letih ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun letih itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tapi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dalam keletihannya itulah dia semakin merasakan kenikmatannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan seutas tali yang terbentang di antara dua tiang masjid. Nabi bertanya, untuk apa tali ini? Ya. Kalau mau dikatakan sebagai tali jemuran, tidak ada ya, baju yang dijemur. Ya. Kata sahabat, itu adalah talinya fulana yang digunakan untuk bergelayut manakala dia merasa letih atau ngantuk di dalam sholatnya. Yang kemudian Nabi mengatakan, buka tali ini, sholatlah dalam keadaan semangat, bukan dalam keadaan ngantuk. Tapi dari sisi yang lain kita melihat bahwa ya, dalam keletihan itu tetap orang bisa merasakan lezatnya dan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau yang kita rasakan adalah kelelahan, letih, bosan, jemu, ya kan? Kemudian kita pun semakin jarang ke masjid. Ya, tarawih tidak semangat lagi, membaca Quran tidak semangat lagi, sedekah juga tidak semangat lagi, apalagi dengan alasan banyak kebutuhan untuk lebaran, banyak kebutuhan untuk pulang kampung. Maka hadirin rahimakumullah, waspadailah kalau itu terjadi pada diri kita. Kenapa? karena itu bisa jadi indikator ketakwaan kita mengalami penurunan. Indikator kalau ketakwaan kita stagnan, tidak ada peningkatan, padahal kita sudah melalui Ramadan ini selama 25 hari. Waspadailah kalau kita merasakan kondisi seperti itu. Tapi jangan berkecil hati. Masih ada waktu untuk mengejar kekurangan-kekurangan kita, untuk masih ada waktu untuk menyemangati diri kita. Sekalipun hanya tinggal 4 hari kurang lebih. Ya. Maka itu tidak mengapa. Ya, dalam kaidah fikih dikatakan mala yudrok puluhu la yudrok juluhu. Kalau memang kita tidak bisa mengambil keseluruhannya, jangan ditinggalkan keseluruhannya. Ya. Artinya ketika kita masih punya peluang dan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, mengejar keterlambatan kita, maka ambillah peluang itu. Masih ada waktu 4 hari. Ya. Kalau kita mau, kita bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 4 hari. Ya, bahkan bisa lebih, kalau mau. Ya. Sebab Imam Syafi'i itu dalam 1 hari dia bisa 2 kali khatam. Ya. Kalau 4 hari, bisa 8 kali khatam. Gitu kan? Kalau ada kemauan. Ya. Cuma masalahnya kan, ya itu tadi, kemauannya yang tidak ada. Apalagi godaan dunianya begitu berat gitu kan. Seperti itu. Dan ya, dengan niat kita untuk memperbaiki ketertinggalan kita, kekurangan kita, itu juga akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah ya, di penghujung Ramadan ini kita baru melihat dan menemukan seseorang yang misalnya sudah sekian kali khatam Quran, 3, 4, atau 10 kali misalnya. Ya. Lalu kemudian terbetik di dalam hati kita, ya Rob, seandainya aku ya membaca Al-Qurannya selancar orang ini, aku juga pengen mengkhatamkan Al-Quran itu berkali-kali seperti orang ini. Insyaallah Allah akan memberikan pahala sesuai dengan niat kita. Atau kita baru ketemu di penghujung Ramadan ini orang yang begitu dermawan sekali. Ya. Menyumbangkan hartanya dalam jumlah yang begitu besar. Ya. Sekalipun dia sudah berusaha untuk menyembunyikan kedermawanannya. Ya. Tapi biasanya orang yang tulus dan ikhlas itu semakin diketahui. Ya. Terutama di kalangan para malaikat. Ya. Dan malaikat juga kadang-kadang menyebarkan informasi itu kepada yang lain. Seperti itu. Kita baru ketemu orang yang misalnya sedekahnya sangat luar biasa, infaknya sangat luar biasa. Lalu terbetik di dalam hati kita, ya Rabb, seandainya aku memiliki harta seperti harta orang ini, aku pengen bersedekah seperti dia bersedekah. Itu dia akan mendapatkan pahala yang sama sesuai dengan niatnya. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 2 orang mendapatkan pahala yang sama sekalipun kondisinya berbeda, juga ada orang mendapatkan dosa yang sama sekalipun kondisinya berbeda. Bagaimana ceritanya? Kata Nabi, ada orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengamalkan ilmunya siang dan malam. Sementara ada orang yang tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya sangat terbatas, tapi begitu dia bertemu dengan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, dia mengatakan di dalam hatinya, ya Rabb, seandainya aku memiliki ilmu seperti ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut, aku akan mengamalkannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 orang ini mendapatkan pahala yang sama. Ya. Kemudian kata Nabi, ada juga orang yang diberikan harta yang melimpah, dan dia gunakan harta itu untuk bersedekah, untuk berbagi kepada orang lain, berinfak. Ya. Jelas orang ini mendapatkan pahala. Tapi yang satu kata Rasulullah tidak diberikan harta. Ditakdirkan Allah menjadi orang miskin. Tapi dia punya niat dan cita-cita yang begitu mulia. Terbetik di dalam hatinya, ya Rabb, seandainya engkau memberikan harta seperti orang itu, maka aku akan gunakan harta itu untuk kebaikan sebagaimana orang itu menggunakan hartanya untuk kebaikan. Oke. Orang ini juga mendapatkan pahala yang sama. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, ada orang yang diberikan harta ya, yang banyak tapi digunakan untuk bermaksiat riya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas dia berdosa. Sedangkan ada yang lain juga, mungkin tetangganya atau temannya, ya, hidupnya susah, dia melihat orang ini begitu banyak hartanya dan dia gunakan untuk bermaksiat riya kepada Allah. Terbetik di dalam hatinya, seandainya Allah memberikan harta sebanyak harta orang ini, aku juga akan melakukan seperti orang itu melakukan atau menggunakan hartanya untuk bermaksiat. Maka dua orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dosanya sama. Begitulah. Ya. Pentingnya niat. Dengan kata lain, tidak ada kata terlambat untuk mengejar ketertinggalan kita. Kalau memang kita merasa tertinggal, ya, ternyata Ramadan sudah ada di penghujung, ya, padahal kita belum menghatamkan Al-Quran misalnya, padahal kita belum sempat bersedekah misalnya, masih ada tersisa waktu untuk, ya, memperbaiki kekurangan-kekurangan kita di bulan Ramadan ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya melihat bahwa penting untuk kita lakukan di penghujung Ramadan ini, menjelang berakhirnya Ramadan, untuk melihat kembali sejauh mana adanya peningkatan-peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, indikator dari ketakwaan itu di samping tadi merasakan lezatnya dan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, indikator yang lain ketakwaan itu adalah kita berusaha untuk menjauhkan hal-hal yang halal. Kok menjauhkan yang halal? Bukankah yang harus dijauhkan yang haram? Ya. Ya, yang haram itu memang kita harus jauhkan. Tapi kalau orang yang bertakwa, yang halal pun dihindari. Khawatir kalau yang halal itu menimbulkan dosa. Contoh misalnya, tidur itu adalah halal. Ya kan? Boleh. Ya, termasuk tidur di masjid juga boleh. Ya. Asalkan jangan ngiler aja. Ya. Seperti itu. Ya, ngiler juga enggak najis sih, ya, seperti itu. Boleh. Tapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mengurangi tidurnya. Membatasi tidurnya. Dia lebih baik melek, tapi meleknya bukan untuk nonton bola. Meleknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang bertakwa, Allah katakan tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan, minum itu boleh hukum dasarnya. Tapi orang yang bertakwa akan mengurangi makan dan minum. Makan dan minum itu hanya sekedarnya saja. Ya. Dia tidak akan banyak melakukan kegiatan makan dan minum. Kenapa? Sebab kalau kelebihan sama seperti tadi, kalau tidur itu kebanyakan, itu bisa menimbulkan dosa. Misalnya kita tidur sampai kemudian waktu sholat bablas, itu kan bisa menjadi dosa. Sekalipun orang yang ketiduran itu dimaafkan. Begitu juga makan, ya, itu bisa menimbulkan dosa, kekenyangan misalnya, ya, sehingga menimbulkan rasa malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga bisa berdosa. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang berani meninggalkan yang halal, khawatir akan menjadi dosa di kemudian hari. Itulah takwa. Nah, kalau kita memiliki ketakwaan semacam itu, ya, lezat dan merasakan kelezatan saat beribadah kepada Allah, kita mengurangi dan meninggalkan hal-hal yang dihalalkan karena takut menjadi dosa, maka ketakwaan yang semacam itulah akan mendatangkan keberkahan-keberkahan yang melimpah bagi kehidupan kita. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan ini sangat penting. Bahkan yang kita cari itu adalah keberkahan. Yang penting berkah, ya, bukan banyak. Sebab kalau banyak tidak diberkahi, katakanlah dalam konteks harta kekayaan, itu hanya menimbulkan kesengsaraan saja, dunia dan akhirat. Ya. Tapi kalau diberkahi harta tersebut, ya, sekalipun sedikit, biasanya akan membawa kebahagiaan. Apalagi kemudian bukan hanya harta yang diberkahi, usia kita diberkahi, hidup kita diberkahi, anak dan istri kita diberkahi karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi sebuah kenikmatan lain yang Allah berikan kepada kita. Dan di samping itu, kalau kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bantuan dan pertolongannya. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar, solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapinya. Dan biasanya persoalan kita yang paling besar adalah persoalan ekonomi. Maka Allah katakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang barangkali perlu untuk kita renungkan pada kesempatan kali ini, sejauh mana kita merasakan terjadinya peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan dua indikator tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan semangat kepada kita untuk beribadah kepadanya, sehingga kita betul-betul merasakan kenikmatan dan kelezatan saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertahankanlah semangat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian menjemput kita. Ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Tuhan kamu sampai kematian menjemput kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-Nya yang husnul khatimah, yang berakhir dengan kebaikan-kebaikan kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, mengingat ya mungkin sebagian kita belum istirahat dari pagi sampai sore berada di kantor, tambah lagi dengan kegiatan itikaf, rasa-rasanya kita juga tidak boleh mengabaikan hak diri kita, hak badan kita, hak mata kita, untuk kita istirahatkan sejenak agar semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Rasa-rasanya tidak perlu tanya jawab ya, karena ini adalah ibadah. Di lain waktu mungkin kita bisa berdiskusi, tanya jawab ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.